tentang kumpulan cahaya yang membuat hidupku indah cerah terasa penuh warna, membawa pesan mulia bagi semesta menuju jalan keberkahan hidup di dunia ini. Tangan di atas pasti lebih baik dari tangan yang di bawah. Berdoa berbuat menebar rahmat untuk Indonesia. Tangan di atas memberi yang terbaik, hidup penuh mimpi-mimpi, meretas jalan kebaikanmu. Jalan kehidupan sukses mulia. Jalan perjuangan kita memang tak mudah, rintangan halangan selalu saja ada. Sama kita kan terus melangkah, tetap berbuat penuh keyakinan untuk masa depan. Tangan di atas pasti lebih baik dari tangan yang di bawah. Berdoa berbuat menebar rahmat untuk Indonesia. Jalan kehidupan sukses mulia. Tangan jalan kehidupan sukses mulia. Jalan